manusia yang paling rakus kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membaca bahwa orang-orang Yahudi mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian memang mempunyai kedudukan di sisi Allah, jika kalian memang sebagai bangsa pilihan, coba kalian bercita-cita mati. Toh nanti kalau mati kalian akan apa? Kalian masuk surga. Tidak susah bagi kalian. Itu kalau kalian benar. Tapi ternyata di ayat yang ke-95, wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah bercita-cita itu selamanya. Disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka terhadap orang-orang yang zalim. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita baca ayat ini dan kita baca tafsirnya sekarang. Dan pertemuan sebelumnya kita sebutkan juga bahwa kebiasaan kaum Yahudi adalah apa? Ujub. Ujub warisan dari kaum Yahudi. Kita baca tafsirnya. Ai qul lahum ala wajhi tashihin da'wahum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada kaum Yahudi, sesuai dengan pembenaran terhadap pengakuan mereka. In kanat lakumud darul akhirah. Jika kalian memiliki kehidupan akhirat, ya'nil jannata, yaitu surga, khalisatan min dunillah, murni min dunin nas, murni dari selain manusia, kama za'amtum, artinya kalian cuma pemilik surga, tidak ada selain kalian sebagaimana yang kalian kira, annahu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwasanya tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali kaum Yahudi ataupun Nasrani menurut sangkaan mereka. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 111, bahwa mereka mengatakan tidak akan ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum. Mereka mengatakan tidak akan mereka pernah masuk ke dalam surga, tidak akan seorang pun masuk ke dalam surga kecuali seorang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Itu adalah cita-cita mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, mana bukti kalian jika kalian benar. Ya. Jadi seorang mengaku, mengklaim sesuatu itu paling mudah, tapi harus ada buktinya. Bukti cinta kepada Rasulullah apa? Apakah dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya, dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan perkataannya ataupun perbuatannya. Taib. Wa anna an-nar lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Dan bahwasanya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hari-hari yang terbilang saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 80. Surat Al-Baqarah ayat 80. Mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan lan tamassana naru, artinya api tidak akan menyentuh kami kecuali hari-hari yang berbilang saja. Qul attakhadtum indallahi ahdan, ini sudah kita baca. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah? Karena kalau sudah mengambil perjanjian dengan Allah, Allah tidak akan pernah mungkir janji. Begitu juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat." Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya api tidak akan menyentuh mereka kecuali hari-hari yang berbilang saja. Ini kesombongan-kesombongan yang dimiliki oleh siapa? Kaum Yahudi. Maka saya sebutkan pada tabuan yang lalu, ujub warisan kaum Yahudi. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kuntum shadiqina bi hadhihi ad-da'wa. Dan kenapa ujub itu tercela? Karena dia permasalahan hati, Pak. Ya. Dia permasalahan hati yang dari ujub nanti berkembang jadi sifat sombong. Jadi ujub nanti berkembang dari sifat sombong. Baik. Jika kalian benar-benar di dalam pengakuan kalian ini, fatamannaul maut. Kalau memang kalian ya adalah penghuni surga, coba kalian mati. Toh nanti setelah mati kalian akan masuk surga. Wa hadza naw'u mubahalatin bainahum wa baina Rasulillah. Ini semacam mubahalah. Mubahalah itu, Pak, adalah sumpah untuk melaknat diri sendiri kalau dia salah. Jadi misalkan saya dengan Pak Rudi, ya, dengan Pak Rudi saya punya masalah. Saling menuduh satu dengan yang lainnya. Kami tidak mau mengaku ada yang salah. Akhirnya kita melakukan mubahalah. Ini yang lebih tepat dibandingkan sumpah pocong. Ya. Surat Ali Imran, betul, surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Nah, ini pelajaran menarik. Tulisannya ya, mubahalah itu begini. Kata Syekh tadi, ini adalah naw'u mubahalah. Ini adalah semacam mubahalah. Mubahalah. Ya, sumpah untuk Ali Imran ayat berapa tadi, Pak Ji? Ali Imran ayat 61. Ya. Jadi ayatnya berbunyi, "Nah, maka siapa yang mengecammu setelah datang ilmu pengetahuan, coba panggil abna'ana, panggil semua keluarga kita, anak-anak, istri, kemudian kerabat-kerabat kita. Tsumma nabtahil." Ayatnya nabtahil. Kemudian kita melakukan mubahalah. Bagaimana sifat mubahalah itu? فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. Maka kami letakkan laknat Allah bagi orang yang berdusta. Saya misalnya mubahalah dengan Pak Rudi tadi. Kalau saya salah, laknat Allah atas saya dan seluruh keturunan saya. Tunjuk tuh keturunan. Pak Rudi juga begitu. Kalau saya salah, laknat Allah atas saya dan seluruh keturunan saya. Ini kalau di pengadilan sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan hakim, sudah bingung. Mana di sini bukti punya bukti kuat, di sini punya bukti kuat, sudah tidak ada. Karena seorang hakim hanya bisa menghukumi secara zahir. Dan kita juga seperti itu. Ya, nahkumul ashkhas bil zawahir. Kita menghukumi manusia dengan hukum zahir. Masalah hati tidak bisa. Itu urusan dia dengan Allah. Ah, pian tuh ria. Ada boleh kita menuduh seperti itu. Ya. Hukmu 'alan nas hukmuhum bidh-dhawahir. Menghukumi manusia itu menghukumi dengan zahir. Masalah hati tidak bisa. Ada indikasinya, Ustaz. Pinaba aku benar. Itu urusan sidin. Ya. Urusan sidin dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya menghukumi secara apa? Zahir. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka itu namanya mubahalah. Jadi tidak ada yang namanya apa? Sumpah pocong. Pocong itu hantu made in Indonesia. Pure. Tidak ada pocong di dunia kecuali di Indonesia. Ya, makanya enggak ada pocong di Jerman, enggak ada pocong di ya, pocong cuma hantu di Indonesia. Makanya cuma ada sumpah pocong di Indonesia. Dan jangan tertipu dengan sumpah pocong dilakukan oleh orang-orang surban, pakai jubah kayak ulun, surbannya besar seperti perahu. Jangan terheran. Karena itu tidak ada. Yang ada mubahalah. Yang ada apa? Mubah. Dan tidak perlu ritual-ritual. Sudah berhadap-hadapan, undang keluarga, cukup. Kalau saya salah, saya dan keluarga saya mendapat laknat. Lawannya, kalau saya salah, saya dan keluarga saya mendapat laknat. Nah, seperti itu. Sama seperti beberapa kejadian yang lalu, ada seorang yang hidup di, kalau tidak salah, di negeri Eropa. Dia menghina Aisyah. Seorang kaum muslim menantang orang dari orang Syiah tersebut untuk bermubahalah. Ya, kalau saya salah dan keluarga saya, maka akan mendapatkan laknat 7 turunan. Dia juga bermubahalah seperti itu. Dan ternyata memang yang dari kaum Syiah, mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak terjadi. Ini namanya apa? Mubahalah. Kapan ini dilakukan? Ketika tidak ada lagi mana yang jelas, tidak ada bukti lagi. Mana yang jelas? Apakah ini tidak ada lagi. Ini disebut apa? Mubahalah. Baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum Yahudi. Ayo, kalau seandainya kalian benar, kita bermubahalah. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam Al-Qur'an. Fatamannaul maut. Kalau saya benar, kalau saya salah, maka matikan saya dan nanti lihat di dalam neraka. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mubahalah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, "Walaisa hadza wa laisa ba'da hadzal ilja' wal mudayaqati lahum ba'dal 'inadi minhum illa ahadu amrayn, imma an yu'minu billahi wa rasulihi wa imma an yubahilu 'ala ma hum 'alaihi bi amrin yasirin 'alaihim wa huwa tamannil mauta alladhi yusiluhum ila ad-dari allati hiya khalisatan lahum famtana'u min dhalik." Artinya, tidak ada setelah penyempitan dari mereka ini, setelah mereka benar-benar membangkang, menolak, itu kaum Yahudi seperti itu. Kecuali salah satu dari dua hal. Jadi, wahai kalian kaum Yahudi, seakan-akan Syekh mengatakan, wahai kalian kaum Yahudi, kalau kalian memang benar hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang mewarisi surga, sudah, kalian tinggal dua perkara aja. Imma kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau kalian minta mati sama Allah. Karena kalau kalian mati, kalian akan apa? Masuk surga. Ternyata mereka tidak mau minta mati. Kenapa? Karena dakwaan mereka cuma dusta. Dakwaan mereka cuma sebatas klaim dakwaan saja. Tetapi tidak ada buktinya sama sekali. Maka bisa dicatat sebagai pelajaran pertama pagi ini adalah suka mengaku tidak ada bukti, ini adalah sifat Yahudi. Suka mengaku tapi tidak ada buktinya, ini adalah sifat apa? Yahudi. Mengaku, bagus. Jazakallah khair. Suka mengaku kelebihan diri. Tetapi tidak ada bukti, ini sifat dari sifat yang sangat dominan dari kaum Yahudi. Mereka kan mengaku tidak kena neraka, mereka mengaku pewaris surga, mereka mengaku bangsa pilihan. Makanya mereka itu mempunyai laqab, mempunyai gelar Asy'abul Mukhtar. Asy'abul Mukhtar artinya apa? Bangsa pilihan. Ya, sampai sekarang mereka mengakui seperti itu. Mereka sampai sekarang kan mencari haikalnya Sulaiman. Mencari kerajaannya Sulaiman. Yang dicari-cari, yang di... Makanya mereka berinisiatif sekali untuk menguasai Masjidil Aqsa, karena mereka berkeyakinan di bawah Masjidil Aqsa itu ada haikal Sulaiman. Kalau itu mereka dapatkan, mereka akan menyatakan kepada manusia, nah kan benar, klaim kami, akuan kami, kami adalah bangsa pilihan, maka kalian harus tunduk. Itu sebenarnya. Ya, jadi semua misi yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan segala macam modus-modusnya, itu semuanya tujuannya adalah untuk mengklaim diri mereka sebagai Asy'abul Mukhtar. Sebagai apa? Bangsa pilihan. Tetapi akhirnya, ya, mereka tidak mau mengaku, meminta kematian, karena memang akuan mereka adalah dusta. Kita langsung. Fa'alima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anadah wal muhadati lillahi wa rasulih ma'ilmihim bidzalik. Maka akhirnya setiap orang dari mereka mengetahui bahwasanya mereka benar-benar menantang Allah dan Rasulnya bersamaan dengan pengetahuan mereka akan hal itu. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walain yatamannauhu abadan bima qaddamat aidihim. Mereka tidak akan pernah bercita-cita selamanya, ya, bima qaddamat aidihim, dengan apa yang telah mereka perbuat, minal kufri wal ma'asi, karena disebabkan apa yang telah mereka perbuat, yaitu berupa kekafiran dan kemaksiatan. Artinya tidak mungkin kaum Yahudi minta mati, karena mereka tahu kekafiran mereka, kemaksiatan mereka. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ilal mujazati bi'a'malihim al-khabithati. Karena mereka mengetahui bahwasanya dengan kematian, nah ini pelajaran kedua menarik, bahwasanya itu adalah jalan untuk mereka mendapatkan ganjaran-ganjaran ataupun balasan-balasan terhadap amalan-amalan mereka yang buruk. Pelajaran yang paling luar biasa dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Apa maksudnya? Siapa yang meninggal, mulai saat itu dimulai hisabnya. Tidak ada lagi amal. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna dunya qadirtahalat mudbira, wa innal akhirata qadirtahalat muqbila, walikulli wahidin minhuma banun, fakunu min abna'id dunya, min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Artinya, sesungguhnya dunia sudah mulai berlalu kepada kita, dan kehidupan akhirat menghampiri kita. Selalu seperti itu, setiap harinya. Sebenarnya manusia itu setiap harinya dia seakan-akan dia menjauhi dunia. Ini gambarannya begini. Perkataan Ali bin Abi Thalib itu gambarannya begini. Ini dunia, ini akhirat. Setiap hari matahari terbit tenggelam, dia berjalan dari sini. Ya, semakin jauh dia meninggalkan dunia. Inna dunya qadir tahat mudbirah. Sesungguhnya dunia sudah berpergian di belakang kita. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilah. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat ingin menyambut kita. Itu tinggal mati aja. Ya. Dan setiap dari dunia dan akhirat, likulli wahidin minhuma banun, ada pengekornya, ada pengikutnya. Ya. Jadi ada orang yang cuma cita-citanya di dunia aja, enggak pernah mikir nanti saya di akhirat gimana nasibnya, apakah surga, apakah neraka. Ya, cita-citanya dunia saja. Ada yang cita-citanya akhirat. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka fakunu min abnail akhirah. Jadilah orang-orang yang bercita-cita akhirat, orientasinya akhirat. Kenapa? Karena hari ini di dunia yang ada hanya amal. Tidak ada hisab. Nanti di akhirat yang adanya hisab. Tidak ada amal. Ya. Pelajaran yang menarik pada pagi ini, ketika orang Yahudi tidak mau minta mati karena mereka mengetahui bahwasanya mati adalah jalan untuk mendapatkan balasan dari Allah. Kenapa? Karena siapa yang mati? Apa? Mulai itu kiamatnya. Siapa yang mati mulai itu kiamatnya. Kenapa mulai itu kiamatnya? Karena kalau sudah mati masuk ke kehidupan akhirat. Kalau sudah masuk kehidupan akhirat yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Walau satu ayat Al-Quran pun tidak bisa kita baca. Walau satu sujud pun kita tidak bisa sholat. Walau satu rupiah pun tidak bisa kita bersedekah. Yang ada cuma hisab. Kamu dapat ini dari mana? Umurmu sekian, kamu ngapain? Ya, cuma ada hisab saja. Ya, ini pelajaran yang menarik. Orang Yahudi tidak mau bercita-cita mati. Kenapa? Karena dia tahu kalau sudah mati, mulai saat itu apa? Kiamatnya. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya dari perkataan Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian mengatakan, kapan ya di hari kiamat dibangkitkan? Kapan hari kiamat dibangkitkan? Sampai sekarang kan? Kita berbicara, bahkan dulu ada ramalan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 sampai pasar-pasar tutup. Wallahi yang mempercayai ramalan itu bisa merusak akidahnya. Ya, tidak boleh seorang muslim mempercayai ramalan itu. Nah, sampai sekarang kata Al-Mughirah bin Syu'bah, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah, kalian mengatakan kiamat kiamat kiamat, kapan? Kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, fa innahu man mata qamat qiyamatu. Sesungguhnya barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Pelajaran yang berarti, sudah berapa kita siapkan untuk setelah kita meninggal. Pelajaran yang berarti juga, jangan-jangan ini hari terakhir kita. Pelajaran yang berarti juga, jangan-jangan ini menit terakhir. Ulun ditakoni, Ustaz, kajian masih bulan Agustus, mau tanggal berapa, pesawat apa, kena dulu, esok masih hidup ke tidak? Kajian masih bulan Agustus, ditakoni tiket, subhanallah. Nanti dulu, mungkin besok masih hidup atau tidak? Tiket pun. Ini pedagang, otak pedagang. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Memang semua orang itu ada ahlinya. Ya, ulun tertarik perkataan beliau. Semua orang itu ada ahlinya. Dan apabila yang berbicara bukan ahlinya, hancur. Jadi kiamat. Idza dhiyi'atil amanatu fantadhiris saah. Jika telah disia-siakan amanat karena tidak. Kemudian Rasulullah arti hadis tadi ya, jika disia-siakan amanat maka tunggulah hari kiamat. Para sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanat itu disia-siakan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Jika diberikan perkara tidak pada ahlinya, maka biarkan ahlinya yang berbicara. Yang tidak ahli jadi penonton aja. Komentar bolehlah sedikit-sedikit. Ya, biarkan ahlinya yang berbicara. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik. Makanya ulun tadi setuju banget mencari biar tiket murah. Karena memang ahlinya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pelajaran sangat menarik, siapkan. Kita sudah siap belum? Dan bahayanya kematian itu kita tidak tahu kapan datang. Bahayanya lagi, malaikat kalau sudah misalkan umur si fulan ini 11:30. Ini kita tidak tahu, tidak akan idza jaa ahaduhum la idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Artinya apa? Jika sudah datang batas waktu mereka, la yasta'khiruna sa'a. Tidak akan pernah terlambat. Tidak akan pernah juga terlalu cepat. Pas teng 11:30. Masalahnya sekarang kita tidak tahu kapan itu kiamat kita. Kapan mati kita. Jangan-jangan sekarang. Dan dari cerita ini juga, di ayat yang ke-96 yang saya baca tadi, bahwa salah satu ciri dominan orang-orang kafir sangat tamak kepada kehidupan dunia. Tidak pernah dia mikir mati. Ya Allah, indah nih kalau saya lagi sholat mati. Ya Allah, indah nih kalau saya lagi ngajar mati. Kalau lagi berbuat baik mati. Enggak pernah dalam pikirannya tuh ada kata mati, itu enggak ada. Coba lihat, baca ayat yang ke-90. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayya. Dan sungguh kamu akan dapati orang-orang Yahudi, ya, sangat tamak terhadap kehidupan. Sampai lebih tamak dibandingkan orang musyrik. Padahal mereka sama-sama musyrik. Jadi, ya, wajar kalau seandainya kita lihat orang-orang Yahudi paling takut mati. Kenapa? Karena mereka sangat tamak kepada kehidupan dunia. Mereka mengatakan kehidupan dunia adalah kehidupan yang hakiki. Sedangkan kita beda. Mindset berpikir seorang muslim itu beda dengan orang Yahudi. Kita di dunia adalah sementara untuk menuju kehidupan apa? Akhirat. Tujuan kita. Jadi jangan sampai berpikiran ala Yahudi. Faedah yang ketiga yang menarik pada pagi ini, berpikir ala Yahudi. Yahudi adalah menganggap dunia segalanya. Menganggap dunia segalanya. Oleh karenanya mereka sangat sangat tamak kepada kehidupan dunia. Dan paling takut mati. Baik. Kita lanjutkan. Hatta minal musyrikin alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul wal kutub. Bahkan mereka lebih parah ketamakan mereka terhadap kehidupan dari orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada salah seorang dari rasul atau kitab-kitab Allah. Tsumma dzakara syiddata mahabbatihim lid dunya. Nah, ini tafsiran di ayat yang ke-96. Kemudian Allah menyebutkan kecintaan mereka yang sangat kuat terhadap kehidupan dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka sangat ingin kalau seandainya umur mereka panjang. Ya. Wa hadza ablaghu ma yakunu minal hars. Dan ini mereka sangat ingin umur mereka dipanjangkan sampai 1000 tahun. Dan ini merupakan bukti nyata tentang ketamakan mereka terhadap kehidupan dunia. Tamannau halatan hiya minal muhalat. Yaitu orang Yahudi berharap sebuah keadaan yang itu mustahil. Walhalu annahum law umiru al-umra al-madhkur lam yughni anhum syai'an wala dafa'dufi anhum minal azabi syai'an. Padahal kalau seandainya mereka dikasih umur 1000 tahun, ya, kasih umur 1000 tahun, apakah siksa akan tidak mereka dapatkan? Tetap, malah tambah parah. Ya, semakin panjang umur mereka, semakin mereka kafir dan melenceng dari jalan Allah, semakin besar apa? Siksanya. Semakin besar siksanya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, terkadang manusia mengira sesuatu yang itu dia bisa mengelak dari siksa Allah, ternyata itu menambah buruk terhadap dirinya karena dia mendapat siksa Allah. Orang Yahudi mengira, kalau saya hidup 1000 tahun, maka saya akan jauh dari siksa Allah. Siapa bilang? Meskipun 1000 tahun, malah tambah siksanya. Karena tambah kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka saya nasihatkan, kalau mendoakan orang, semoga pian panjang umur. Nah, ini faedah terakhir pagi ini. Ya, adab mendoakan orang, semoga pian panjang umur, boleh. Tapi ditambah dalam kebaikan. Jangan-jangan panjang umur, ya, dalam kemaksiatan. Panjang umur, seumur-umur sidin jadi maling aja. Panjang umur, seumur-umur sidin menggibah orang aja. Mendingan mati, supaya habis dosanya. Ya, maka semoga pian panjang umur dalam kebaikan. Tetapi doa ini pun tidak cocok kalau diucapkan ketika hari kelahiran misalkan, karena mendoakan orang kapan saja. Ya, demikian. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Ada yang bertanya mungkin? Kenapa? Ya, tafadhol. Ya. Ustaz, bolehkah kita berdoa kepada Allah jika panjangnya umur saya kah itu menambah dosa, saya minta dimatikan saya kalau gitu. Ya. Atau ada enggak dibolehkan seperti itu? Bagus. Bolehkah berdoa kalau seandainya umur panjang ini menambah dosa, matikan saja. Maka jawabannya, lebih baik kita meminta yang tidak ada kita pertarungan di dalamnya. Tidak ada pertaruhan di dalamnya. Lihat doa-doa Rasulullah, tidak muluk-muluk seperti itu, Pak. Lebih baik kita berdoanya, Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lebih baik kita berdoanya, Allahumma hadini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan benarkanlah aku. Ya, lebih baik seperti itu daripada kita mempertaruhkan itu. Kalau saya ini baik, panjangkan umur. Kalau tidak baik, maka matikan saya. Mungkin dengan panjang umur tersebut kita akan mendapatkan kebaikan yang melebihi kebaikan umat-umat terdahulu. Kita tidak mengetahui. Lebih baik seperti itu. Ya, berikanlah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah dari api neraka. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, kasih. Terima kasih. Saya pernah membaca doa kalau sudah tidak ada harapan hidup lagi, itu ada yang ada doanya apabila lebih baik. Iya. Ada doa begini, Pak. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairun li. Artinya begini, ya Allah, hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupan itu baik untukku. Ya, dan matikanlah aku kalau seandainya kematian itu baik untukku. Ini silahkan tidak mengapa, akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, ya, seseorang boleh berdoa seperti itu, lebih takat, tetapi lebih baik dia berdoa minta kebaikan, ya, di dunia dan di akhirat daripada dia berdoa seperti ini. Memang ada hadisnya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Misalkan ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadisnya, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin nazala bihi fid dunya walakin liyaqul Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Perhatikan, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian bercita-cita kematian karena musibah yang dia dapatkan. Biasanya musibah yang dia dapatkan akhirnya dia berdoa seperti itu. Nah, itu dia. Itu yang saya tuju dari tadi. Tapi silakan dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku kalau seandainya hidup ini baik. Matikanlah aku kalau seandainya mati ini baik. Nah, itu boleh doanya. Cuma bukan karena musibah yang dia dapatkan. Biasanya doa yang disebutkan oleh Bapak tadi itu karena sebuah keputusasaan timbul. Kalau tidak sebuah keputusasaan timbul, maka lebih baik berdoa sebagaimana doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Paham ya? Wallahu a'lam. Ustaz, dari Skype dari Ibu Nursidah, bagaimana apabila seseorang menulis dengan kalimat salam S-A-L-A-M saja pada pembukaan pembicaraan, apakah dalam hal ini kita menjawabnya dengan waalaikumsalam atau bagaimana, Ustaz? Iya, lebih baik ketika penulisan ya kita menulisnya secara lengkap. Nah, kalaupun kita kirim kepada kita, maksud saya ya, lebih baik ketika penulisan salam ya, kita menulisnya secara lengkap. Nah, kalaupun terkirim kepada kita SMS ataupun tulisan surat yang di dalamnya ASS WR WB, nah, kita menjawabnya bagaimana? Maka jawabannya jawab yang sempurna. Karena maksud dia menulis itu adalah mengucapkan salam secara sempurna, meskipun dia keliru dalam tulisan itu. Paham maksud saya ya? ASS WR WB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu maksud dia, maka kita jawab dengan sempurna. Kita jangan mengikuti dia, tapi kita jawab dengan sempurna. Meskipun dia salah dalam penulisan itu. Artinya salah di sini, saya tidak setuju dengan pendapat dengan fatwa yang mengatakan, "Oh, itu tidak mengapa untuk memperingkas kok, yang penting maksudnya." Tidak. Apa sulitnya kita menulis beberapa huruf saja? Ya. Wallahu a'lam. Nah, iya, ada kewajiban. Dia seperti sebagaimana layaknya kita mendapatkan salam. Sama hukum ketika kita menelpon juga begitu, ya. Misalkan ada orang nelpon kepada kita, ya, Pak Bahtiar nelpon kepada saya. Maka itu seperti beliau ngetok pintu. Sebenarnya yang ngucapin salam pertama kali beliau, bukan saya. Ini sebagian keliru adabnya. Assalamualaikum apa? Teng, berbunyi telepon, kemudian dia langsung angkat, yang ditelepon langsung angkat, assalamualaikum. Enggak, yang semestinya yang nelpon yang ngucapin salam, masa yang di dalam rumah yang ngucapin salam, ya kan? Enggak benar itu, seperti itu. Wallahu'alam. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.